Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca hadis Sahibul Bitaqah yang kita baca pada pertemuan tadi malam. Ya, demikian karena terjadi kesalahan terjemah ataupun penjelasan tentang hadisul bitaqah yang kita bahas tadi malam. Karena Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala hanya membawakan potongan hadis dan ana belum melihat secara lengkap hadis Sahibul Bitaqah di malam itu. Sehingga ada baiknya pada malam hari ini kita membaca tentang hadis tersebut, hadis Sahibul Bitaqah, pemilik catatan amalan yang catatan amalannya hanya kalimat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hanya itu yang ada dalam catatan amalannya. Sehingga apa yang kita baca pada malam hari ini sekaligus meralat apa yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang hadisul bitaqah. Akan kita baca tentang hadisul bitaqah, hadis Sahibul Bitaqah dari fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau ditanya tentang hadis ini. Hadis Sahibul Bitaqah, pemilik catatan, satu catatan, satu kertas. Nah, yaitu kertas catatan yang padanya hanya terdapat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang dengan satu catatan ini yang berisi kalimat tadi ya, mengalahkan naams 99 catatan yang lainnya ya, yang setiap catatannya atau setiap satu dari 99 catatan keburukannya itu sejauh mata memandang ya. Artinya saking banyaknya kesalahan dan dosanya. Nah, hanya saja kesalahan dan dosa tersebut yang banyak tersebut terkalahkan dengan catatan satu kertas yang terdapat padanya dua kalimat syahada. Nah, yang kemarin hadis ini kita bawakan sebagai dalil untuk apa? Bahwasannya yang ditimbang dalam mizan adalah sahifah, catatan amalan. Nah, kita baca fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang hadis ini. Soal pertanyaannya, pertanyaan ditujukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masihatu hadis al-bitaqah al-masyhur ladal ulama. apa sahih ya, hadis bitaqah yang masyhur ya, di sisi para ulama. Nah, itu apa kedudukan ya, hadis sahibul bitaqah yang terkenal ya, di sisi para ulama. Itu para ulama menghukumi hadis tersebut sahih atau dhaif. Wa hal fihi istidlal ala adami takfir tarikis shalah? Apakah dalam hadis tersebut terdapat pendalilan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat? Nah, sesuatu yang masyhur, perselisihan di antara para ulama tentang apakah yang meninggalkan sholat kafir atau tidak. Ya. Nah, sebagian para ulama mengatakan kafir, sebagian yang lainnya mengatakan tidak. Nah, sehingga apakah dalil, apakah hadis sahibul bitaqah, pemilik catatan tadi ya, ini sebagai dalil tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat? Hais innahu min ghairil ma'qul anna syakhsan yusalli wa laysa lahu hasanat. Karena termasuk dari perkara yang tidak masuk akal ya, bahwasannya seseorang yang dia itu sholat nah, dan tidak memiliki kebaikan ya, tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Fassalatu wa qablahal wudu wal mashi ilal masjid kulluha hasanat. Atau naam. Sedangkan sholat, kemudian yang sebelumnya wudu ya, wudu kemudian sholat, kemudian berjalan ke masjid, semua itu padahal adalah hasanat, kebaikan-kebaikan. Warrajulu lam ya'mal hasanat. Dan orang ini dalam hadis sahibul bitaqah tidak mengerjakan satu kebaikan sedikit pun. Walahu tis'un wa tis'una sijillan ya. Dan dia memiliki 99 catatan ya, kulluha sayyi'at, yang semuanya adalah dosa, kejelekan, keburukan. Wa ma'asi, dan kemaksiatan. Fama ra'yu fadilatukum, maka fama ra'yu fadilatikum, apa atau bagaimana menurut Anda ya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, hadisul bitaqati hadisun sahih. Hadis bitaqah itu adalah hadis yang sahih. Qala Al-Hakim sahihun ala syarti Muslim. Bahkan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim ya, karena Imam Bukhari, Imam Muslim itu memiliki kriteria sendiri dalam hadis sahih yang dimasukkan dalam kedua kitab sahih mereka. Jadi Imam Bukhari memiliki kriteria kedudukan dalam kesahihan hadis yang beliau masukkan dalam kitabnya Sahih Bukhari. Demikian pula Imam Muslim punya syarat-syarat. Nah, hadis-hadis yang beliau masukkan ke dalam kitab sahihnya. Imam Hakim mengatakan hadis sahibul bitaqah sahih menurut syarat Imam Muslim, menurut syarat Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa qala Adz-Dzahabi fil talkhis, dan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya At-Talkhis, sahihun, hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, bahkan hadis itu juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ulama hadis atau muhaddis dari negeri Yaman, Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala mensahihkan hadis tersebut. Selengkapnya hadis tersebut wa huwa hadis Abdullah bin Amr. yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, akan diseru seseorang dari umatku, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di depan para makhluk. Jadi akan diseru salah seorang na'am dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para makhluk yang lain, dipanggil Fulan bin Fulan pada hari kiamat nanti. Fayunsyaru lahu tis'un wa tis'una sijillan, kemudian dibentangkan untuknya 99 catatan amalan kejelekannya. 99 catatan amalan kejelekannya atau keburukannya. Kulla sijillin maddal basor, setiap lembarnya, setiap catatannya, naam, itu sejauh mata memandang. Dari 99 catatan amalan keburukannya tersebut, naam, setiap salah satunya itu maddal basor, sejauh mata memandang. Catatannya berarti apa? Banyak dosanya. Nah, satu lembar saja sudah sejauh mata memandang. Nah, saking banyaknya dosanya. Nah, kalau kemarin kita sebutkan sepenuh langit dan bumi ya, atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Nah, yang benar maddal basor, yang benar sejauh mata memandang. Nah, menunjukkan sangat banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini baru satu catatan, sedangkan yang ada pada dia adalah 99 catatan. Nah, dan total catatannya adalah 100. Ya, total catatan orang tadi sebenarnya 100. Ya, 99-nya catatan kejelekan semua. Setiap satu lembarnya sejauh mata memandang. Nah, isi catatannya itu. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atunkir min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari ini sedikit pun? Nah, terjadi dialog. Nah, apakah engkau mengingkari catatan-catatan kejelekan ini? Apakah kamu mau protes, kalau bahasa kita? Mau protes silahkan. Barangkali ada dosa yang dia tidak lakukan kemudian tercatat di situ. Nah, mau protes silahkan. Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, la ya rob, tidak wahai rob. Artinya tidak ada satupun yang dia ingkari, semuanya benar. Dosa dan kesalahan yang dia lakukan ketika hidup di dunia banyak sekali. Fayahabur rajul. Nah, fayuqal, dikatakan kepada dia lagi, alaka udhrun aw hasanah, apakah kamu punya uzur atau kamu punya kebaikan? Satu saja. Apakah kamu punya uzur, mungkin belum sampai Islam kepadamu ya. Nah, atau apalah uzurmu gitu. Nah, atau kamu punya satu kebaikan? Fayahabur rajul, kemudian orang tersebut ketakutan. Karena dia tahu bahwasanya dia tidak pernah mengamalkan kebaikan. Yang dia amalkan adalah dosa dan kemaksiatan. Kemudian dia menjawab, wa yaqulu la, sambil ketakutan dia mengatakan, la, tidak ya Allah, aku tidak memiliki udzur, enggak ada uzur karena sudah datang Islam kepadanya, ya. Sudah sampai hujah kepadanya. Nah, dan aku tidak memiliki kebaikan. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada orang ini, bala innalaka indana hasanah. Tentu, naam, sesungguhnya kamu memiliki kebaikan di sisi kami. Kamu memiliki satu kebaikan di sisi kami. Wa innahu ladzulma 'alaikal yaum, dan sesungguhnya pada hari ini engkau tidak dizalimi sedikit pun. Ya, walaupun hanya satu kebaikan tidak akan dizalimi. Nah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Ya, barang siapa yang mengamalkan naam kebaikan walaupun seberat dzarrah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun seberat dzarrah, juga dia akan melihat balasannya, akan merasakan balasannya. Dan pada hari ini engkau tidak dizalimi sedikit pun. Fayukhraj lahu bitaqah, kemudian dikeluarkanlah satu catatan amalannya. Wahiyal waraqatu saghirah, yaitu kertas yang kecil. Kalau tadi 99 catatan, setiap catatannya, setiap lembarnya sejauh mata memandang. Nah, kalau ini kertas kecil, nah kayak kartu, ya. Setas apa ini waraqah, kertas, ya. Yang padanya terdapat fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, yang padanya terdapat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kertas yang kecil yang cukup untuk menulis kalimat ini. Nah, menunjukkan kecilnya catatan tersebut. Tapi isinya ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul, kemudian orang ini berkata, ya Rab, wahai Rabku, wa ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi sijillat. Dia mengatakan, apalah artinya catatan yang kecil ini jika dibandingkan dengan catatan dosa yang sebanyak ini. Nah, 99 catatan tadi, yang setiap catatannya, setiap lembarnya sejauh mata memandang. Apalah artinya, kata dia. Nah, kertas yang kecil ini, ya, dibandingkan dengan catatan yang besar ini, yang berisi dosa dan kemaksiatan. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada dia, innaka latudlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Nah, tetap catatan tadi, walaupun kecil, dia akan ditimbang. Nah, fatudau sijillat fi kiffatin. Kemudian catatan-catatan kejelekan tadi yang 99 catatan, yang setiap satu lembarnya itu sejauh mata memandang, diletakkan di satu kiffah, di satu neraca piringan timbangan. Wal bitaqa fi kiffatin, sedangkan kertas yang kecil tadi di piringan timbangan yang lain. Nah, dilihat mana yang lebih berat. Nah, fatasyati sijillat wa thaqulatil bitaqah. Nah, kemudian 99 catatan tadi, naam, apa ini, kalah, ya. Sedangkan satu kertas tadi yang berisi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thaqulat, lebih berat. Jadi lebih berat ke catatan yang tadi, ya, yang kecil, daripada yang 99 catatan kejelekan tadi, yang setiap catatannya sejauh mata memandang. Nah, rawahul hakim fi mustadrakihi min hadisi Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga oleh Imam Ibnu Majah. Naam alaihi rahmatullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Fa hadzal haditsus syarif, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Hadis yang mulia ini fihi, padanya terdapat faedah anna tauhid yukaffirullahu bihil khotaya, bahwasanya tauhid itu naam Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa dengan sebab tauhid. Allati la taqtadir riddah. Nah, yang dosa-dosa tersebut tidak mengharuskan adanya riddah, tidak mengharuskan adanya kemurtadan, kekafiran. Mungkin dosanya dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia tahu bahwasanya itu dosa, hanya saja dia mengedepankan hawa nafsu dan syahwatnya sehingga terjatuh ke dalam dosa tersebut. Dan dia meyakini haramnya. Nah, dan dosa tersebut bukan dosa yang mengeluarkan dia dari Islam. Beda kalau dosa yang mengeluarkan dari Islam seperti mendatangi dukun kemudian membenarkan dukun. Ini dosa yang mengeluarkan dia dari Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan ucapan dukun, maka dia telah mendustakan syariat yang diturunkan kepada Muhammad. Apa hukumnya orang yang mendustakan Rasulullah? Kafir. Nah. Baik. Namun kesalahan-kesalahan tadi 99. Nah, catatan amalan tadi itu adalah dosa-dosa yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Wal khuruj minal Islam. Tidak mengharuskan dia riddah, tidak menyebabkan dia murtad, dan tidak mengeluarkan dia dari Islam. Amal a'malul lati taqtadir riddah fa innaha tunaqid kalimat tauhid. Adapun amalan-amalan atau dosa-dosa yang mengharuskan kekufuran, mengeluarkan dia dari Islam, maka kalimat tersebut atau amalan-amalan tersebut bertentangan dengan kalimat tauhid. Wa tusbihu lafdhan mujarradan la ma'nan lahu. Sehingga kalimat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia ucapkan sekedar lafaz saja yang tidak ada maknanya. Enggak ada maknanya. Enggak ada ruhnya. Ya, hanya sekedar lafaz. Ya. Masya Allah, mungkin tiap hari dia baca la ilaha illallah 1000 kali atau membaca dua kalimat syahadat ini 1000 kali setiap hari, mungkin. Tapi pekerjaannya suka mendatangi Mbah Dukun misalkan. Ya, enggak berguna. Ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, dua kalimat syahadat yang dia ucapkan tidak berguna. Atau dia suka mempersembahkan sesajen. Ya. Bangun rumah baru buat sesajen. Untuk siapa? Untuk jin. Ya. Ini persembahan ini mengakibatkan kekufuran. Ya. Karena ini kesyirikan. Nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, membuat sesajen-sesajen atau meminta kepada mayit, ya, datang ke kuburan, wahai wali fulan, saya pengen anak, nah beri saya keturunan misalkan. Nah, mintanya ke mayit, ya. Na'udzubillah, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan mengeluarkan dia dari Islam karena telah bertentangan dengan tauhid. Nah. Sehingga orang yang tadi hanya mengucapkan kalimat tauhid saja, ya. Tetapi amalannya tadi, amalan yang mengeluarkan dia dari Islam, sehingga kalimat tauhid yang diucapkan adalah sekedar di lisan, di tidak ada maknanya, la makna lahu. Ya. Tidak ada na'am faedahnya. Qila lil Hasan al-Basri rahimahullahu taala inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Dikatakan kepada Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Jadi ada yang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Pertanyaan tersebut adalah, sesungguhnya manusia mereka mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam jannah. Ya Imam, manusia mengatakan demikian. Karena memang ini hadis ya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Faqala, maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menjawab, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Kata beliau, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menunaikan hak-hak kalimat la ilaha illallah dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Yang seperti inilah yang dakhalal jannah, yang masuk surga. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan orang munafik ikut sholat, ikut na'am zakat, bahkan ikut jihad. Ya, orang-orang munafik ini. Tetapi mereka apa? Sekedar di lisan. Adapun hati mereka mengingkari. Maka tidak berguna, tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia atau mereka ucapkan. Nah, sehingga kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang masuk surga tadi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menunaikan hak-haknya. Hak-hak kalimat la ilaha illallah. Nah, di antara hak kalimat la ilaha illallah adalah apa? Tadi, menunaikan sholat. Nah, harus menunaikan sholat, menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, tidak berbuat kesyirikan. Nah, wafardoha dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Dialah yang masuk jannah. Bukan sekedar mengucapkan. Ya, kemudian amalannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti tadi yang dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi suka datang ke bah dukun, maka amalannya menyelisihi ucapan la ilaha illallah. Fa kalimatul la ilaha illallah sababun lidukhulil jannah. Maka kalimat la ilaha illallah adalah sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Wan najati minan nar, dan sebab seseorang selamat dari neraka. Was sabab, dan sedangkan sebab itu la yanfa'u illa idza tawaffarat syurutuhu. Sebab itu tidak akan bermanfaat kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Wan tafat mawani'uhu, dan hilangnya atau tidak adanya mawani'uhu, penghalang-penghalangnya. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah tadi sebab ya. Sebab seorang masuk jannah. Nah, dan sebab ini memiliki syarat-syaratnya. Nah, sebab ini akan bermanfaat ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga ada syarat-syarat la ilaha illallah. Ada berapa syarat-syarat kalimat la ilaha illallah? Ada 7 yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, wantafat mawani'uhu, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Fal munafiqun, sedangkan orang-orang munafik yaqulun, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Fala tanfa'uhum, tetapi kalimat tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Wahum fid darkil asfali minan nar, mereka orang-orang munafik berada di bawah atau neraka yang paling bawah, di kerak neraka ya. Li'annahum yaquluna bi alsinatihim, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar di lisan mereka ya. Min ghairi i'tiqadin li ma'naha, tanpa meyakini maknanya ya. Wa 'amalin bi muqtadaha, dan tanpa mengamalkan konsekuensinya. Nah. Baik. Hanya sekedar di lisan, dalam hatinya mengingkari ya. Sehingga tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Demikian pula oleh orang-orang yang lain, yang dia hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tetapi amalannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, KTP-nya muslim ya, dan seterusnya, tetapi hobinya nah, tadi membuat sesajen-sesajen ya, untuk jin, untuk ini dan itu, suka mendatangi dukun, suka meminta kepada mayit, ya, dan seterusnya. Atau suka bernazar untuk selain Allah, ya. Nah, suka beristighosah kepada selain Allah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, atau dia tukang sihir, ya, suka mempelajari sihir, ya, dan mengamalkan sihir. Nah, ini semua adalah amalan-amalan yang bisa menggugurkan keislaman seseorang. Nah, yang kalimat la ilaha illallah tidak berguna jika dibarengi dengan amalan-amalan tadi. Nah. Taib, ini penjelasan ringkas dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tentang hadis al-bitaqah. Hadis sahibul bitaqah, hadis tentang seorang yang memiliki kebaikan hanya dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, catatan amalan yang lainnya dari 100 catatan amalan yang dia miliki, 99-nya adalah catatan kejelekan, keburukan yang setiap lembarnya sejauh mata memandang, sedangkan catatan kebaikannya hanya kecil, kertas kecil yang isinya adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya, ya, maka dia masuk ke dalam jannah. Dan dakwah beliau di Mekah, ya, selama kurang lebih 13 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang ajalnya pamannya Abu Thalib, ya, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk mentalkin pamannya yang dalam keadaan sakit menjelang ajalnya. Beliau semangat untuk menalkin pamannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah yang aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah membela engkau, nah, karena engkau telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi kalimat yang agung. Nah, yang jika ditimbang kalimat tersebut dengan dosa-dosa yang banyak tadi, akan lebih berat kalimat tersebut. Nah, ya, tentunya yang memiliki atau mengucapkan kalimat tersebut dan menunaikan hak-hak kalimat tersebut, nah, dan memenuhi syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, adapun yang cuma sekedar mengucapkan kemudian amalannya bertentangan dengan kalimat la ilallah, maka tidak berguna kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nah, baik. Atau bisa jadi juga orang tadi, ya, yang kebaikannya hanya dua kalimat syahadat, bisa jadi juga adalah orang yang tadinya banyak kemaksiatan dan dosa, ya. Naam, kemudian dia bertaubat. Nah, ya, kemudian dia bertaubat sebelum dia meninggal. Nah, ya, dosanya banyak tadinya, masya Allah. Kemudian apa? Dia bertaubat. Nah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Kemudian dia mati di atas dua kalimat syahadat tersebut. Nah, maka sehingga amalan-amalan tadi, dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan walaupun banyak, kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, dan bahkan dia posisinya dan kondisinya seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Artinya bersih dari dosa ketika dia benar-benar taubat nasuha. Nah. Baik, ini sekilas tentang hadisul bitaqah. Hadis sahibul bitaqah, pemilik catatan amalan yang terdapat padanya kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika ditimbang kalimat tersebut dengan dosa-dosanya yang banyak, lebih berat kalimat tersebut. Nah, lebih berat kalimat la ilaha illallah atau kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang dia ucapkan dan dia amalkan. Nah, dia ucapkan dan dia amalkan. Nah. Tayyib khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ambil faedah, hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari ditimbangnya amalan. Nah, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur, usia ya kepada kita untuk memperbanyak amal dan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memperberat timbangan kebaikan kita nanti fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah, jangan sampai seseorang telah diberi kesempatan waktu, umur, waktu usia ya, waktu luang, bahkan diberikan kemampuan, harta, diberikan kemampuan tenaga dan seterusnya. Nah, sebenarnya dia bisa melakukan amalan-amalan yang banyak sekali, tetapi dia malas, tetapi dia enggan atau dia bermalas-malasan untuk melakukan amalan dan ketaatan tersebut. Nah, bahkan mungkin terlena dan ternina bobokan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, sehingga habis waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, yang tidak bisa memberatkan amalan timbangan kebaikan di akhirat. Maka sebelum terlambat, sebelum datang hari penyesalan yang tidak berguna penyesalan di hari itu, maka mari kita sama-sama memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.